Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwatal iman dimanapun anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian ilmiah Al-Kabair, dosa-dosa besar yang patut dihindari oleh kita semua, yang seperti biasa disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafirullahu ta'ala. Kita akan simak pembahasan berikutnya dari dosa yang ke-12 di kesempatan Sapa Saja Al-Ustaz di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas keluangan Ustaz di kesempatan pagi hari ini, dan kami persilakan Ustaz untuk memulai pembahasan. Falyatafadhal masykura. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Khalifat bina azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bertemu di majlis ini, dan insyaallah pada pagi ini kita akan meneruskan kajian kita. Dan pada hari ini atau pagi ini kita akan membahas dosa besar yang ke-12. Ada pembahasan yang lalu, dosa besar yang ke-11, kita telah membahas tentang dosa liwat, perilaku liwat homoseksual, hukum-hukumnya, baik dan akibat atas pelakunya, dan demikian juga cara-cara untuk menghindarinya dan solusi untuk menyembuhkan diri dari penyakit ini. Nah, kemudian pada pagi ini kita akan membahas tentang pengharaman riba. Riba adalah salah satu di antara 7 al-mubiqat. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman-Nya berkaitan dengan dosa ini. Seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 276, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yataqabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Faman 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ." Yang artinya, orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran terkena penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Allah, dari Rabb-Nya, lalu terus berhenti dari mengambil riba itu, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah telah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan celaan terhadap orang-orang yang mengambil riba atau memakan riba. Allah mengatakan, orang-orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Yaitu mereka tidak dapat berdiri dari kuburan mereka pada hari kiamat kelak, kecuali seperti berdirinya orang gila pada saat mengamuk dan kerasukan setan, yaitu mereka berdiri dengan posisi yang tidak sewajarnya. Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan gila yang tercekik. Dan di dalam satu hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundab, ya, yang panjang, hadis yang panjang tentang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dikatakan di situ, fa'atayna ala nahrin hasibtu annahu kana yaqulu ahmar mithlu dam wa idza fil nahri rajulun sabihun yasbah wa idza ala shadd al nahri rajulun قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيغفر له فاه فيلقمه حجرا. Dikatakan di dalam hadis itu, maka tibalah kami di sebuah sungai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh dua orang malaikat dan tibalah mereka di sebuah sungai. Aku menduga, yaitu perawi mengatakan, aku menduga beliau mengatakan sungai itu berwarna merah, semerah darah. Ternyata di sungai itu terdapat seorang yang sedang berenang dan di pinggirnya terdapat seseorang yang tengah mengumpulkan batu yang sangat banyak di sampingnya. Orang itu pun berenang mendatangi orang yang mengumpulkan batu itu. Kemudian orang yang berenang itu membuka mulutnya. Fayaghfaru lahu fah, fayalkimuhu hajaran. Orang yang berenang itu membuka mulutnya, lalu orang yang di pinggir sungai itu menyuapinya dengan batu. Ya, menyuapinya dengan batu. Lalu ditanyakan, siapakah mereka itu? Lalu dikatakan kepada beliau, mereka adalah pemakan riba. Demikian ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi orang-orang yang pemakan riba itu digambarkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi seperti orang yang kerasukan syaitan, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan. Yaitu pada hari kiamat nanti ia dibangkitkan dalam keadaan gila, dalam keadaan tercekik. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan sisa riba itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba itu, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak akan menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang-orang yang memakan riba itu pada akhirnya dia telah mengumumkan peperangan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memaklumatkan perang kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yadharil mukhabarah falyu'dhan biharbin min Allah wa rasulih." Karena siapa yang tidak meninggalkan jual beli mukhabarah, maka maklumatkanlah perang kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula di dalam penukilan dari para salaf berkaitan dengan ayat ini, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, dikatakan bahwasanya orang-orang yang memakan riba, ayat itu orang-orang yang memakan riba berarti dia telah mengumumkan peperangan terhadap Allah dan Rasulnya. Ibnu Jurayj menceritakan bahwa Ibnu Abbas menjelaskan maksud ayat tersebut. Beliau mengatakan maksudnya ialah yakinilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah Subhanahu wa taala tersebut yaitu fa illam taf'alu fa'danu biharbin min Allah wa rasulih. Jika kalian tidak mengerjakan, yaitu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Maksudnya adalah, barang siapa yang masih tetap melakukan praktik riba dan tidak melepaskan diri darinya, maka wajib atas imam kaum muslimin untuk memintanya bertaubat. Jika ia mau melepaskan diri dari riba tersebut, maka keselamatan baginya. Dan jika menolak, maka ia boleh diperangi. Maka ia boleh diperangi. Demikian ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, ayat yang menceritakan kepada kita tentang pengharaman riba. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita singgung tadi, menggolongkan riba ini termasuk salah satu dari sab'ul mubiqat. Nabi mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat. Para sahabat bertanya, wama hunna ya Rasulullah, wama hiya al-mubiqat ya Rasulullah. Nabi mengatakan jauhilah tujuh perkara yang mendatangkan kebinasaan. Para sahabat bertanya, apakah ketujuh perkara itu hai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab mengatakan salah satunya adalah wa aklur riba, dan memakan riba. Jadi salah satu di antara mubiqat itu adalah memakan riba, ikhwan fil din azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Adapun riba itu sendiri ya berasal dari kata kerja roba yarbu. Artinya tambahan. Secara istilah adalah tambahan pada sesuatu tertentu. Riba ini ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama adalah riba al-fadl, riba al-fadl. Fadl artinya kelebihan. Maksudnya di sini adalah jual beli atau barter salah satu dari barang-barang ribawi dengan sejenisnya dengan tambahan nilai atau harga. Misalnya membarter 1 gram emas 22 karat misalnya dengan setengah gram emas 24 karat. Ya, dan sejenisnya. Nah, ada 6 barang ribawi yang disebutkan dalam hadis yaitu emas, perak, gandum, gandum syair, gandum bur, gandum syair, kurma, dan garam. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah termasuk juga barang-barang yang memiliki kesamaan ilat dengan barang di atas, atau tidak termasuk? Jumhur ulama berpendapat, ya, termasuk di dalamnya barang-barang yang memiliki kesamaan ilat. Kemudian, para ulama menyebutkan beberapa ilat. Ilat pada emas dan perak adalah harga. Adapun selain itu, ilatnya adalah makanan yang ditimbang dan ditakar. Misalnya beras, jagung, dan sejenisnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, ilat diharamkannya riba al-fadl adalah makanan yang ditimbang dan ditakar. Nah, ini merupakan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Adapun mazhab Zahiriyah, mereka berpendapat riba hanya terbatas pada 6 jenis yang disebutkan dalam hadis tersebut. Yang disebutkan di dalam hadis. Itu yang pertama, yaitu riba al-fadl. Yaitu membarter barang atau jual beli atau barter barang ya di antara barang-barang ribawi atau yang memiliki ilat yang sama dengannya dengan sejenisnya disertai dengan tambahan nilai atau harga. Yang kedua adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah artinya nasi'ah itu sendiri artinya penangguhan. Yaitu menambah jumlah hutang atas orang yang tidak dapat melunasinya setelah jatuh tempo. Nah, riba ini disebut juga ya riba jahiliyah. Ada bentuk lain bagi riba nasi'ah ini yaitu jual beli barang-barang ribawi yang telah disebutkan di atas yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma dan garam serta barang-barang yang satu ilat dengannya dengan barang ribawi lainnya disertai dengan penangguhan penyerahan. Misalnya menjual 1 kg kurma dengan 1 kg gandum atau menjual emas dengan perak dengan jangka waktu tertentu. Ya, atau ya tidak kontan ya. Nah, itu riba nasi'ah. Nah, kemudian ada yang disebut dengan riba qard. Ya, qard itu artinya pinjaman, yaitu mengambil keuntungan. Ya, jadi riba qard ini itu mengambil keuntungan dari orang yang meminjam kepadanya. Nah, seluruh praktek pinjam meminjam yang menarik keuntungan termasuk riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang menarik keuntungan termasuk riba. Nah, itulah dia sekilas tentang apa itu riba. Qanifidina azamillahu wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi pengharamannya di dalam syariat sudah jelas. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkannya, bahkan melaknat pelakunya. Ya, Nabi mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Ya, Rasulullah melaknat orang yang mengambil harta riba, si pemberi, si penulis, dan kedua orang saksinya. Beliau mengatakan mereka semua sama-sama terlaknat. Nah, demikian. Jadi hadis ini ya menjelaskan pengharaman riba dan seluruh kegiatan yang berkaitan dengannya. Mulai dari si pemakan riba, yang memberi riba, penulis, dan dua orang saksi. Termasuk juga di dalamnya siapa saja yang turut serta membantunya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Karena hakikat laknat itu sebagaimana yang kita jelaskan, yaitu diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pelakunya dijauhkan dari rahmat Allah dan harta riba tersebut jauh dari keberkahan. Dan ciri-ciri pemakan riba pada hari kiamat adalah mereka akan dibangkitkan seperti orang yang keserupan setan. Ya, karena terkena penyakit gila. Ya, nah demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Nah, satu uang, satu dirham riba itu lebih berat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berzina dengan 76 pelacur. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Hamdalah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang dimandikan jenazahnya oleh malaikat, ya, secara marfu' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa satu dirham uang riba itu lebih berat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berzina dengan 76 pelacur. Ya, hadisnya adalah hadis Abdullah bin Hamdalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam ashadda 'indallahi min 36 zaniyah. Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang sedang ia mengetahuinya itu lebih berat dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berzina dengan 36 pelacur. Hadis ini ya sahih disahkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah nomor 1033. Ya. Nah, di samping itu, riba juga menimbulkan penyakit sosial yang sangat berbahaya karena dilakukan atas dasar keserakahan, ketamakan, ya, kerakusan. Ya, pemakan riba tidak akan pernah merasa puas. Ia ibarat seperti penghisap darah manusia. Oleh karena itu, dalam hadis digambarkan mereka berada dalam sungai darah, ya, seperti yang kita bacakan tadi, ya. Ya, Nabi mengatakan ra'aitu al-lailah rajulaini atayani fa akhrajani ila ardin muqaddasah. Itu kisah Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ya dikatakan di situ bahwasanya beliau singgah di sungai, ya, Nahrin Amindam, fihi rajulun qa'imun wa ala wasatin nahri rajulun baina yadayhi jarah. Hadis yang kita ceritakan tadi, seorang yang berenang di sungai darah, kemudian dia dicekoki dengan batu-batuan. Nah, demikian. Itu adalah teman ditanyakan. Nabi bertanya, fakultu mahada, siapa orang ini? Fakal alladhi ra'aitahu fin nahri akilur riba. Ya, jadi pada satu malam, Rasulullah SAW melihat dua orang lelaki membawa beliau keluar sampai ke tanah suci. Ya, kemudian ya, mereka berjalan hingga sampai di sebuah sungai darah. Nah, di sungai itu berdiri seorang laki-laki dan di tengah sungai ada seorang laki-laki berenang. Di depannya terdapat batu-batu. Lalu laki yang berada di sungai tadi berusaha keluar. Tiap kali ia hendak keluar dari sungai, maka lelaki itu masukkan batu ke dalam mulutnya hingga ia jatuh kembali ke dalam sungai. Nah, setiap kali ia hendak keluar, lelaki itu masukkan batu ke dalam mulutnya sehingga ia kembali ke tempatnya semula. Nabi bertanya, siapa ini? Mereka menjawab, lelaki yang kau lihat di sungai tadi itu adalah pemakan riba. Nah, demikian ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi, ya, mereka diibaratkan, dia digambarkan dalam hadis tersebut berada di dalam sungai darah yang dicekoki dengan batu-batuan. Nah, orang-orang yang berakal memahami kebenaran isyarat ini. Ya, mereka menyebut para pemakan riba itu sebagai Dracula penghisap darah, pentenir dan jenisnya itu. Ya, itu jelek ya image-nya di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ada yang menjuluki mereka sebagai Dracula penghisap darah. Ya, nah demikian. Syaukani mengatakan di dalam Nailul Autar, hal itu menunjukkan bahwa riba adalah seburuk-buruk maksiat. Keburukannya sama seperti keburukan zina. Kejahatan yang sangat buruk dan keji menurut bilangan yang disebutkan tadi. Bahkan riba lebih buruk lagi. Ya, tidak syak lagi ya tadi apa 30 berzina dengan 36 pelacur. Ya, berzina 36 kali. Ya, nah demikian. Bahkan riba, beliau mengatakan, melanjutkan, Syaukani melanjutkan, bahkan riba lebih buruk lagi. Tidak syak lagi keburukannya sudah melewati ambang batas keburukan. Yang paling buruk adalah seorang yang menodai kehormatan saudaranya sama muslim. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya sejahat-jahat riba. Yaitu seorang melontarkan perkataan yang tidak membawa kelezatan baginya. Tidak menambah harganya dan tidak menaikkan kedudukannya. Namun dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih berat daripada dosa orang yang berzina dengan 36 pelacur. Nah demikian ikhwan fiddin. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Banyak sekali ikhwan fiddin ya, keburukan-keburukan dari riba ini. Ya, di antara hikmah ya, diharamkannya riba ini adalah ya, syariat mengharamkan riba tentunya memiliki hikmah-hikmah di balik itu. Di antara hikmahnya adalah yang pertama melindungi harta seorang muslim agar tidak dimakan dengan cara yang batil. Yang kedua mendorong kaum muslimin untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih. Bersih dari penipuan, penggelapan, menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum muslimin. Nah demikian. Ya, kemudian yang ketiga menutup pintu permusuhan di antara kaum muslimin. Ya, kita tahu ya banyak sekali keburukan-keburukan dari riba ini. Ya, bahkan nyawa bisa melayang karena riba. Ya, kejahatan-kejahatan bisa terjadi karena riba. Ya, kita lihat sekarang ini dan baru-baru ini ya bagaimana seorang meregang nyawa gara-gara riba. Nah, kemudian keempat menjauhkan kaum muslimin dari kebinasaan. Karena pemakan riba sebagai orang yang zalim ya akan membawa kebinasaan. Dan kebinasaan ini bukan hanya ya terjadi pada dirinya, tapi juga terjadi pada masyarakat. Dan akibat dari kezaliman itu ialah kesusahan. Nah, demikian yang kanifidina azami Allah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang kelima adalah membuka pintu-pintu kebaikan. Diharamkannya riba ini salah satu hikmahnya adalah membuka pintu-pintu kebaikan bagi kaum muslimin sebagai bekal untuk akhirat. Misalnya dengan memberi pinjaman kepada saudaranya seiman tanpa uang tambahan atau bunga atas utangnya tersebut, memberikan kemudahan ya, dan dengan itu dia mendapatkan pahala. Ya, jadi membuka pintu-pintu kebaikan, ya, berjual beli dengan cara yang halal. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa harramallahu riba wa yurbis sadaqat. Allah mengharamkan riba dan menyuburkan, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sadaqat. Sadaqat itu maksudnya adalah jual beli. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan jual beli atas dasar kerelaan dan jauh dari unsur-unsur yang terlarang penipuan dan riba sebagai salah satu bentuk sedekah. Ya khani fi dinna azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya tentunya ya riba ini ya tentunya akan mendatangkan dampak yang sangat negatif baik bagi pribadi maupun masyarakat. Karena riba itu merupakan usaha kotor dan haram. merupakan hasil usaha yang tercela dan tidak ada berkahnya. Bahkan hanya mendatangkan musibah dan malapetaka, serta bahaya bagi siapa saja yang ikut serta dan membantu mensukseskan segala transaksi riba. Ya, baik pemberi modal, peminjam, penulis, dan saksi sebagaimana hadis Jabir yang sudah kita jelaskan tadi. Maupun memberi bantuan harta dan tenaga dalam rangka melancarkan transaksi, menyewakan gedung, peralatan kantor, transportasi, dan untuk proses kelancaran transaksi riba tersebut. Ya, maka dari itu, ya, termasuk hal yang diharamkan adalah membantu kerjasama, ya, di dalam hal ini. Ya, kerjasama di dalam hal ini. Yaitu dilarang keras, yaitu membantu pelaku riba ini. Nah, diriwayatkan dari Aun bin Abi Juhaifah, yang mengatakan, aku melihat ayahku membeli seorang budak tukang bekam. Ia menyuruhnya mengambil alat-alat bekamnya, lalu mematahkannya. Aku bertanya kepadanya perihal perbuatannya itu. Ia mengatakan, sungguhnya Rasulullah SAW melarang hasil jual-beli darah, hasil jual-beli anjing, upah wanita pezina, dan beliau melaknat tukang tato, orang yang ditato, pemakan riba, dan yang memberi riba. Beliau juga melaknat tukang lukis atau tukang gambar. Demikian juga diriwayatkan dari Al-Qamah, dari Abdullah bin Mas'ud, yang mengatakan, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba dan yang memberi riba. Aku bertanya kepada beliau, penulis dan dua saksinya bagaimana? Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, sesungguhnya kami menyampaikan apa yang kami dengar. Dalam riwayat lain dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya itu dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, dua saksi dan penulisnya. Ya, dalam dari jalur lain dari Al-Harith, dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, akilu riba wa mukiluhu wa katibuhu idha alimu dhalika wal washimah wal mawshumah lil husni wa lawi as-sadaqah wal murtad a'rabiyan ba'da al-hijrah mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawm al-qiyamah. Pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya jika ia mengetahuinya, tukang tato dan yang ditato untuk kecantikan, orang yang menahan sedekah, para Arab Badu yang murtad setelah hijrah, terlaknat melalui lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Jadi ada hadis-hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa penerima riba, pemberi riba, penulis dan dua saksinya mendapat dosa yang sama. Ya, jika mereka mengetahuinya dan mereka berhak mendapat laknat seperti yang disebutkan di dalam hadis. Jadi haram hukumnya penulisan riba jika ia mengetahuinya. Demikian pula saksi-saksinya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, nah, keharaman riba ini lebih berat dibanding perjudian. Karena pengembang riba mendapat imbalan secara jelas dari orang yang kesusahan. Adapun penjudi bisa mendapatkan keuntungan dan bisa juga tidak. Dan riba merupakan kezaliman yang nyata karena eksploitasi dan penindasan orang kaya atas orang miskin. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahaya dan dampak riba ini lebih besar dan lebih berat dibandingkan perjudian, walaupun keduanya sama-sama diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun bahaya dan dampak negatif riba terhadap pribadi dan masyarakat, baik dari sisi agama, dunia, dan akhirat, ya, adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu merupakan bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ayat yang kita bacakan tadi, ya, fa'danu bihadbi minallahi wa rasulih. Maka umumkanlah peperangan terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan merangimu. Ya, Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Nah, jadi yang itu yang pertama merupakan bentuk maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tidak diragukan lagi bahwa orang yang melakukan dan membantu transaksi riba secara terang-terangan, ia telah menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah demikian. Ya, maka Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Surat An-Nur ayat 63. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah, yaitu adab, atau ditimpa adab yang pedih pada hari kiamat. Demikian ikhwan fillah. Yang kedua, sedekah dari harta riba itu ditolak. Ya. Sedekah dari harta riba itu tidak diterima. Yaitu tidak mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti mungkin sebagian orang beranggapan saya mengumpulkan riba, lalu dengan riba itu saya akan bersedekah, bangun masjid dan kebaikan lainnya. Nah, ini tidak diterima karena Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka dalam suatu hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man jama'a malan haraman tsumma tasaddaqa bihi, ya falaysa lahu indallahi ajrun wa kana isruhu alaihi." Barang siapa yang mengumpulkan harta haram kemudian dia menyedekahkannya, maka tidak ada baginya pahala atas sedekahnya itu, dan dosanya tetap terhitung dosa. Dan dosanya itu tetap sebagai suatu perbuatan dosa, yaitu yang terhitung dosa. Nah, karena riba merupakan hasil usaha kotor dan haram, maka Allah tidak menerimanya sebagai barang sedekah. Ya, nah demikian ikhwan fil din azanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghijab doa pemakan riba. Ini dampaknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa pemakan riba. Ya, sebagaimana dalam hadis ya, karena harta haram ini termasuk penghalang doa, ya, tertolaknya doa. Sebagaimana dalam hadis ya, seorang yang bersafar, ya, ya kemudian bersafar jauh, musafir, pakaiannya cumpang-camping, rambutnya acak-acakan dan berdebu, dia menengadahkan tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, akadari makanannya haram, ya, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram. Ya, wa pakaiannya juga haram, ya, dan diberi makan dengan cara yang haram. Ya, fa anna yastajabu lahu. Lalu bagaimana doanya itu mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi harta-harta haram ini ya akan menghalangi ya doanya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doanya. Nah, kemudian ya, hilangnya keberkahan umur dan penghasilan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, yamhaqullahu riba. Allah memusnahkan riba. Maksudnya adalah menghilangkan berkahnya. Yaitu dia tidak mendapatkan berkah sedikit pun dari harta yang dikumpulkannya itu dari hasil riba. Ya. Ayat di atas ini merupakan pukulan yang sangat berat bagi orang yang terkait dengan transaksi riba dalam berbagai sisi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan harta kekayaan yang berasal dari riba. Ya, baik disebabkan kebakaran, banjir, pencurian ataupun ya lain-lainnya yang mengurus harta kekayaan mereka. Sakit ya, ya lalu ya harta mereka itu terkuras dengan cara paksa dan hina. Nah, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memusnahkan seluruh kekayaan ribawi itu, ikhwan fiddin. Berapa banyak orang kaya berubah menjadi jatuh miskin dan melarat karena atau akibat dari harta riba. Ya, nah demikian ikhwan fil din azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Sebagaimana dalam hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan kepada kita bagaimana akibat dari riba itu ya. Ya, Nabi mengatakan, "Inna riba wa in katsura fa inna akibatahu tasiru ila ilaqil." Ya, sesungguhnya riba meskipun pada awalnya banyak, namun akhirnya akan menjadi sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, demikian dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Taibun fiddina azni Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi ya apa kata Nabi tadi? Ya, fa inna akibatahu tasiru ila qil. Ya, sesungguhnya pada akhirnya akan menjadi sedikit. Ya, ini merupakan salah satu di antara hilangnya keberkahan dari harta riba itu. Yamhaqullahu riba. Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan riba. Wa yurbi sadaqat. Jadi orang-orang yang makan riba itu hartanya walaupun zahirnya kelihatannya banyak, tetapi ya dia menjadi sedikit. ya, tidak. Jadi tidaklah seorang itu berbanyak kekayaan dari hasil riba, melainkan akibatnya akhirnya akan mengalami bangkrut dan melarat. Kemudian yang kelima, ikhwan fillah, ya, dampak buruk dari riba ini adalah riba membuat hati menjadi keras dan jauh dari kebaikan, jauh dari kelembutan, ya. Ya, karena coba lihat kaum rentenir itu, susah sekali berbuat kebaikan kepada sesama manusia dengan harta kekayaannya. Bahkan dia akan menjadi orang yang rakus dan terus rakus, tamak dan terus tamak. Mereka memiliki hati yang keras, bahkan perilakunya juga menjadi cenderung kafar. Demikian kondisinya, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya, dia sudah seperti orang yang kesurupan, ya, seperti terkena penyakit gila, sebelum nantinya dia kesurupan ketika akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Nah, kemudian, ya, salah satu dampak dari riba ini adalah, ya, riba yang membuat harta itu terhalangnya harta dari harta yang bersih dan halal, yang membuat seorang itu terhalang dari harta yang bersih dan halal. Nah, demikian. Kalau kita lihat salah satu di antara, ya, kerasnya tabiat orang-orang Yahudi, ya, kerasnya tabiat orang-orang Yahudi, kenyinyiran mereka dan sulitnya mereka tunduk hati mereka yang keras adalah karena mereka suka memakan harta-harta riba ini. Ya, nah, demikian ikhwan fillah, azanya Allah jami'an. Ya, orang-orang Yahudi itu terhalang dari harta yang halal dan bersih akibat mereka memakan riba dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Maka coba lihat Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan di dalam, khususnya dalam surat Al-Baqarah, ya, tentang bagaimana penyimpangan-penyimpangan mereka. Ya, baik itu susahnya mereka menerima hidayah, menerima ilmu yang benar dan bermanfaat, mengamalkan ilmu yang mereka miliki dan seterusnya. Hati mereka menjadi keras. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya, orang-orang Yahudi itu mengatakan qulubuna ghulf. Hati kami ini akan terkunci dan keras. Ya, nah, demikian akan kejadian. Alhamdulillah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian yang ketujuh, riba adalah satu transaksi yang syarat dengan kezaliman. Ini merupakan satu perbuatan zalim. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam suatu hadis qudsi, innallaha harrama dzulma ala nafsihi wa ja'alahu muharraman bainakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman atas dirinya dan menjadikan hal itu haram atas kamu. Fala tadzalamu, maka janganlah kamu saling menzalimi. Ya, ittaqul dzulm fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hindarilah kezaliman karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Nah, transaksi riba ini merupakan salah satu bentuk kezaliman, ya, salah satu bentuk kezaliman, transaksi yang syarat dengan kezaliman, ya, terhadap sesama. Insani fiddina azan ya Allah wa ikum jami'an. Nah, kemudian di antara akibat dari perbuatan riba ini adalah, ya, seorang akan menjadi penghuni neraka, ya, karena riba itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu lahmin nabata min suhbin fa haramun alal jannah fannaru aula bihi. Ya, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka haram atasnya surga dan neraka lebih pantas baginya. Dan riba ini menyebabkan seorang itu menjadi penghuni neraka. Daging yang tumbuh, ya, dari hasil riba itu, ya, tidak layak untuk mendapatkan surga. Diharamkan atasnya surga dan tempatnya adalah neraka. Ya, tempat yang pantas baginya adalah neraka. Ikhwan fillah, ta'azzamni Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi banyak sekali, ya, apa namanya, kita katakan dampak-dampak buruk dari dari praktek riba ini, ya, misalnya, ya, riba akan membuat tijarah, yaitu jual beli, akan menjadi lesu, ya, kurang bergairah dan tidak produktif. Nah, kemudian sistem riba akan menyebabkan bangkrutnya negara atau masyarakat. Kita lihat sekarang ini bagaimana bangkrutnya, ya, beberapa negara, ya, akibat sistem riba yang mereka terapkan. Kemudian riba ini juga merupakan penjajahan ekonomi secara sistematis, ya, ya, bagaimana coba lihat negara-negara yang kuat memakan negara-negara yang lemah dari hasil riba ini, ya, bunga yang terus menumpuk yang dibebankan kepada negara-negara peminjam. Ya, demikian juga sistem ekonomi riba ini akan membelenggu masyarakat. Ya, akan membelenggu masyarakat. Dan ya, tentunya riba ini adalah perkara yang bisa menghancurkan sendi-sendi masyarakat. Ikhwan fil din, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya, tentu saja Allah Subhanahu wa taala ya apa namanya telah mengobarkan ya apa mengumumkan perang kepada Allah dan Rasulnya telah mengumumkan perang terhadap orang-orang yang melakukan praktek-praktek riba ini dan juga mendatangkan kutukan dan laknat dari Allah dan Rasulnya ikhwan fil din rahimani wa rahmatullahi. Dan mungkin yang terakhir adalah memakan riba ini atau pemakan riba atau siapa saja yang terkait dengan riba ini menjadi sebab utama su'ul khatimah ya, menjadi sebab utama su'ul khatimah. Diriwayatkan dari Abu Bakar Al-Warraq dari Abu Hanifah yang mengatakan kebanyakan iman seseorang itu lepas ketika menjelang ajal tiba. Kemudian Abu Bakar berkata, ya, setelah saya amati tidak ada dosa yang bisa membuat keimanan lemah dibandingkan perbuatan zalim kepada sesama manusia. Dan riba adalah termasuk salah satu perbuatan zalim terhadap sesama manusia. Nah, demikian ikhwan fil din, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya, beberapa dampak-dampak buruk dari riba ini ya. Dan apa namanya? Keharamannya sudah jelas ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya dan melaknat pelakunya ya, melaknat pelakunya dan juga memberikan ancaman ataupun adat yang keras nantinya di akhirat ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, terutama ya pada masa sekarang ini di mana manusia ya, begitu mudahnya untuk melakukan transaksi riba ini ya, pada akhir zaman ini bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia telah mengingatkan kepada kita sebuah hadis, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zaman la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin aw min haram. Akan datang satu zaman pada umat manusia nanti yang mana mereka tidak lagi peduli dengan cara apa, apakah mereka memperoleh harta, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Nah, demikian ikhwan fil din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, tentunya untuk lebih jelas lagi ya tentang riba ini, macam-macamnya, bentuk-bentuknya, ya kita tahu bahwasanya dia adalah satu dosa yang besar, maka dari itu wajib bagi kita ya, karena ma la yaqinul wajib illa bihi fa huwa wajib, sesuatu yang tidak tegak satu kewajiban kecuali dengannya maka dia wajib. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui apa itu riba, bentuk-bentuknya, macam-macamnya ya, apa saja yang masuk ke dalam jenis praktik riba dan juga apa saja yang diharamkan berkaitan dengan riba, yaitu yang bisa mendukung ya apa namanya transaksi atau praktek riba itu. Nah, demikianlah ikhwan fil din, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan ini semua menyadarkan kita untuk lebih berhati-hati terhadap berbagai macam praktek riba yang tersebar di tengah-tengah kita atau di sekitar kita pada hari ini. Ya, demikian saja ikhwan fil din, azan ya Allah wa iyyakum jami'an, kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Qulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, terima kasih kamu ucapkan jazakallahu khairan atas pembahasan yang sangat bermanfaat dari pembahasan bahaya riba yang disampaikan di pagi ini oleh Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizhahullah taala.